Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المؤلف حفظه الله تعالى الاستهزاء بشيء فيه بكفاره. Di antara hal yang membatalkan iman adalah mengejek sesuatu yang mengandung penyebutan nama Allah. Menjadi kewajiban setiap muslim untuk menghormati Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan ulama kaum muslimin. Dan menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengetahui hukum orang yang mengejek, mengolok-olok sesuatu yang pada sesuatu tersebut disebutkan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul. Kenapa seorang muslim wajib tahu hukum hal ini? Supaya muslim tersebut bisa mewaspadainya. Karena orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok sesuatu yang disebutkan padanya nama Allah, Al-Quran atau Rasul, atau ada padanya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sunnah, faqad tahara billahi azza wa jalla, maka nilai dan status orang tersebut adalah kafir kepada Allah, karena dia telah meremehkan rububiyah, meremehkan rububiyah Allah dan meremehkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut bertolak belakang dengan tauhid, maka kafirlah orang tersebut dengan ijma, dengan kesepakatan, dengan konsensus para ulama. Tidak terkenal dari mereka di antara para ulama tentang kafirnya orang yang mengajak-ajak Al-Quran dan seterusnya. Dan para ulama untuk bersepakat tentang kafirnya orang semacam ini adalah firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Allah berfirman, wala in sa'altahum, dan sungguh jika kau tanyakan kepada mereka kenapa mereka mengeluarkan kata-kata ejekan tersebut, laikulunna, tentu mereka akan mengatakan innamakunna naqulu wa nal'an, kami hanya ngobrol-ngobrol, wa nal'an, dan kami hanya main-main. Katakanlah abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian berani mengeluarkan ejekan, kalian mengejek-ejek. La ta'tadiru, tidaklah perlu kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya kalian beriman. Dan terdapat penjelasan tentang sababun nuzul dua ayat di atas. Sababun nuzul ini adalah apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik di sebuah peperangan, yaitu perang Tabuk, berupa mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah. dakhala hadits ba'dihim ba'din, hadis sebagian dari mereka disatukan dengan yang lain. Ini aslinya riwayatnya sendiri-sendiri dari Ibnu Umar, adanya Muhammad bin Ka'ab, namun sama penulis ini dijadikan satu biar jadi cerita yang utuh, yang lengkap. Aslinya sendiri-sendiri ada namun namun perbedaan di antaranya tersebut saling melengkapi. Nah, ini dimasukkan sehingga jadi cerita yang utuh. Ana qala rajulun fi ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk ada seorang yang berkata, ma ra'aina mithla qura'ina ha'ula'i ar-ghaba butunan wala aqdaba al-sinan wala ajbana 'inda al-liqa'i, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-qura'a. Ma ra'aina, kami tidak mengetahui ada orang semisal para pembaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran kita ini. Mereka adalah orang yang rakus kalau makan, sangat pembohong kalau ngomong, lisannya sangat pembohong, dan sangat pengecut ketika ketemu musuh. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang qura. Qura jamak dari qari'. Qari' di masa salaf maknanya adalah hafizul Quran wa 'alim bil Quran. Qari' di masa salaf maknanya adalah penghafal Quran dan orang yang faham isi Al-Quran. Bukan orang yang menyanyikan Al-Quran, bukan istilah qari sekarang di zaman kita. Qari di menurut salaf artinya sudah hafizul Quran, menghafal Quran, dan bukan hanya menghafal, namun menguasai isi dan hukum yang ada dan terkandung di dalamnya. Maka Auf bin Malik mengatakan, engkau susah akan tapi engkau orang munafik, sungguh akan aku sampaikan apa yang kau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Auf menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh namimah yang bukan namimah. Contoh namimah, dia bukan namimah, maksudnya namimah yang tidak hak, karena namimah adalah menceritakan ucapan A tentang B kepada B. Ini menceritakan ucapan orang ini tentang Rasul kepada, diceritakan kepada Rasul. Maka ini apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik ini namimah, namun namimah yang bukan namimah, namimah yang dibolehkan. Fawajad Al-Quran qad sabaqahu, maka Auf menjumpai ternyata Al-Quran telah mendahuluinya. Ia telah turun wahyu kepada Rasul menceritakan tentang apa yang terjadi. Maka datanglah orang tersebut menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahala, telah berangkat melanjutkan perjalanan dan telah menaiki untanya. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsa rabbi naqta'u bihi 'ala tariqi. Wahai Rasul, hanya kami cuma ngobrol-ngobrol saja dan cuma natahaddats, cuma bincang-bincang saja bagaimana perbincangannya Arab di satu rombongan yang mengadakan perjalanan. Yang bincang-bincang kami ini tujuannya adalah untuk naqtabihi anat tarif, untuk menghilangkan kesulitan atau kecapean karena melewati jalan yang panjang dan jalan yang susah, atau naqta' fihi anna at-tariqa, naqta' fihi anna at-tariqa. Kami bincang-bincang ini untuk supaya jalan terasa tidak panjang. Kalau orang itu bepergian diam saja, yang enggak jalan yang enggak yang sebentar saja nampak lama. Nong kalau asik ngobrol yang lama, karena asik ngobrol tiba-tiba udah sampai kok. Nah, karena asik ngobrol. Kami cuma bincang-bincang supaya nampak terit. Kami potong jalan maksudnya supaya kami merasa supaya terasa tidak lama. Kami isi dengan bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol, dan salah satu obrolannya adalah apa yang tadi kami katakan. Para Ibn Umar mengatakan, ka'ani anggur ilaihi, seakan-akan aku melihat orang tersebut muta'alifan, dia bergelantungan bi nas'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'at adalah tali untuk mengikat pelana unta. Seakan-akan aku melihat orang tersebut bergelantungan, berpegangan dengan tali pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hijarata tangkapu rijlaihi, sedangkan berbalik mengenai kakinya, karena dia bergantungan dengan tali tersebut, maka kakinya nabak-nabak batu, batunya pun berbalik mengenai kakinya. Wa yaqul, sambil bergantungan dia mengatakan, inama kunna naqulu wa nal'ab, kami hanya bincang-bincang dan main-main wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban pada orang tersebut dengan membacakan ayat yang telah turun, apilai wa ayati rabbikum tastahzi'un la ta'tazir. Tidak perlu kamu minta maaf. Tidak perlu kamu cari-cari alasan. Kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka dua ayat di atas ditambah dengan penjelasan tentang sebab nuzulnya, ada dalil yang sangat jelas menunjukkan kafirnya orang yang mengesek-esek Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kafirnya orang yang mengejek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang melakukan hal tersebut, maka dia telah meremehkan rububiyah Allah dan meremehkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan ini bertolak belakang dengan tauhid dan bertolak belakang dengan akidah yang benar. Meskipun orang yang mengucapkan oloan tersebut tidak bermaksud dan tidak berniat untuk mengejek dan mengolok-olok, cuma main-main saja. Wa min hadzal bab, maka termasuk dalam hal ini adalah mengejek ilmu syar'i. Atau ulama pembawa ilmu syar'i tidak menghormati mereka dan menjatuhkan kehormatan mereka, mencela mereka. Namun ingat, min ajlil ilmi, gara-gara ilmu syar'i yang dia miliki. Bukan karena yang lain. Ya. Jika orang itu ngajak orang yang berilmu, ya, kenapa? Ya, karena pakaiannya jelek, pakaiannya kok luntungan, lagi nggak kena keterkaan, maka dia ejek orangnya. Atau karena orangnya pinter tapi pelit, dia pernah minta tolong, pas pelitnya kumat, hanya diajak-ajak orang yang berilmu tersebut. Maka apakah ini pembatal Islam? Jawabannya tidak. Yang jadi pembatal Islam adalah mengajak ahli ilmi, mengajak ulama, mencela mereka min ahli ilmi. Karena ilmu syar'i yang dia miliki. Maka yang jadi pokok adalah dia mengajak ilmu syar'i. Min ajlil ilmi, ini adalah pembatal Islam jika ejaan terhadap person ini adalah karena ilmu syariat alladhi yahmilunahu, yang dia bawa, yang dia miliki. Wa kaunu dzalika kufran, dan ucapan semacam itu dinilai kekafiran meskipun orang yang mengucapkannya tidak bermaksud untuk mengejek, cuma main-main saja. Dalilnya adalah karena mereka-mereka, orang yang turun pada mereka ayat-ayat di atas, mereka datang kepada Nabi dan mengakui dengan apa yang muncul dari mereka, dan mereka beralasan dengan mengatakan kami cuma sekedar ngobrol-ngobrol dan main-main, tidak serius. Artinya, makna dari inna makuna nakhudu wa nal'ab artinya adalah, wahai Rasul, kami tidak bermaksud mengejekmu, tidak bermaksud menusakanmu, ya, kami cuma main-main, kami cuma guyon. Ini kalimatnya kalimat ejekan. Ada orang kan ngomong kan ngejek temannya, tapi jangan dimasukkan hati, ini cuma guyon. Tapi dia ngejekan. Maka orang-orang tersebut mengatakan kami cuma guyon, main-main, enggak maksudkan mengajak dirimu, wahai Nabi, tolong jangan dimasukkan dalam hati. Namun ini alasan yang tidak bisa diterima. Sama saja, baik memang sengaja untuk mengajak atau ejekan tersebut cuma guyon. Namun yang dijadikan sasaran ejekan adalah Quran, maka ini membatalkan Islam. Wa inna maqsaduna, niatan kami cuma main-main, cuma guyon saja. Dan yang dimaksud main-main adalah kebalikan dari serius. Kamu enggak serius ngejek dirimu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahasanya alasan mereka ini tidaklah bermanfaat sedikit pun. Dan bahasanya mereka itu difonis dinilai kafir setelah mereka dulunya beriman gara-gara perkataan tersebut, yang perkataan tersebut mereka gunakan untuk mengejek-ngejek Al-Quran, Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak menerima alasan mereka, yaitu alasan mereka bahasanya mereka tidaklah serius dalam ucapan mereka, namun mereka cuma bermaksud guyon dan main-main. Tidak terima alasan saya tidak serius, kami tidak serius, kami cuma guyon dan main-main, tidak Allah terima. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menambahi dalam jawaban yang Nabi berikan pada mereka selain membacakan firman Allah Subhanahu wa taala abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an dan rasul utusan Allah kalian mengejek-ejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian tidak perlu minta maaf dan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Kenapa alasan guyon tidak serius, main-main ini tidak diterima? Di anahad, karena perkara ini tidak boleh dimasuki, tidak boleh dijadikan sebagai guyonan dan bahan main-main. Tidak boleh, karena ini adalah sesuatu yang mulia, yang mulia di hati orang yang beriman. Dan sesuatu yang mulia di hati orang yang beriman, di hati seseorang tidak akan mungkin dijadikan bahan ejekan. Dan kewajiban semua orang yang beriman untuk menghormati hal-hal ini dan mengagungkannya, dan tidaklah dia khusyuk ketika dibacakan ayat-ayat Allah karena beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengagungkan ayat-ayatnya. Maka orang yang al-qa'id al-la'id, orang yang main-main dengan mengejek hal-hal tersebut, mutanaqqisun laha, berarti melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, al-qaul as-sharih istihza, ejekan dengan ucapan yang itu adalah tegas-tegas ejekan, adalah hadza wa ma syabahahu, adalah kalimat yang tadi diucapkan, kalimat yang tadi diucapkan oleh orang-orang tersebut dan kalimat yang semisal dengannya. Maka ini ejekan dengan kata-kata yang tegas. Kemudian ada ejekan dengan perbuatan, yang ejekan ini juga ejekan yang tegas. Contohnya adalah Memajukan bibir, mengeluarkan lidah dan isyarat mata dan yang lainnya yang dilakukan oleh banyak orang ketika ada orang yang memerintahkannya untuk mengerjakan sholat, maka dia mengejek orang yang ngajak untuk mengerjakan sholat dengan mengeluarkan lidahnya, memajukan bibirnya, atau mengelingkan mata dengan teman sebelahnya yang sama-sama enggak mau sholat. Demikian dilakukan oleh banyak orang ketika diperintahkan ada orang yang memerintah dan mengajak setan nasihat untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Jika ada orang yang mengejek dengan gaya semacam itu, dengan bentuk semacam itu, pada saat diajak untuk sholat dan ini adalah ejekan yang membatalkan keislaman, maka bagaimanakah jika ejekan tersebut dilakukan pada saat ada ajakan untuk bertauhid? Maka bagaimanakah hukumnya seandainya ketika ada orang yang mengajak kepada tauhid, menyuruhkan pada tauhid dan mengingatkan bahaya syirik, kemudian disikapi dengan ejekan? Boleh jadi dengan mengeluarkan lidah atau yang lainnya. Kalau mengejek pada saat diajak untuk sholat ada kufur pembatal Islam, gimana kalau melakukan ejekan ketika diajak kepada tauhid? Tentu lebih berhak lagi untuk dinilai sebagai kekafiran yang membatalkan keislaman. Sekian perkataan Syaikh Muhammad. Maka tadi, maka Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan bahasanya ejaan itu ada dua macam. Ada ejaan dengan kalimat, dengan kata-kata, dan ada ejaan dengan perbuatan. Ada ejaan dengan kata-kata dan ada ejaan dengan perbuatan. Ejaan kata-kata ya, bagaimana tadi dicontohkan, mengatakan Nabi itu pengecut, Nabi itu rakus makan, tukang bohong. Itu ejaan dengan kata-kata. Ejaan dengan perbuatan tadi dicontohkan menggunakan bibir atau menggunakan lidah atau menggunakan mata. Kemudian kata penulis, wa mithlu hadza, dan semisal dengan hal di atas, semisal dengan ejekan ketika tidak sholat, diajak membayar zakat, adalah istihza, mengolok-olok, mengejek, bisunnah sabitah, dengan sebuah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sabitah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semacam orang yang mengejek orang yang berjenggot, memelihara jenggot. Maka kata setelah Fauzan, siapa yang mengejek orang yang berjenggot batal Islamnya. Kata setelah Al-Fauzan disini, orang yang mengejek, ngolok-ngolok orang ya, meskipun cuma main-main, demikian pula orang yang mengejek, orang yang memangkas kumis, yastahzi bisiwak, atau mengejek orang yang menggunakan kayu siwak, orang yang bersiwak dengan menggunakan kayu siwak dan diejek-ejek, ini sikat gigi zaman dulu bung, masa-masa dipakai masa zaman sekarang, atau kalimat yang lainnya, atau ghairu dzalika, atau yang lain. Contoh yang lain adalah istihza dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian diajak dengan misalnya dikatakan memangnya surga itu milikmu, atau dia katakan sambil senyum-senyum, njih Pak Kiai, sambil senyum-senyum ngecek. Kemudian ada kutipan dari riwayatnya Ibnu Ishaq Ibn Ishaq mengatakan waqad kana jama'atun minal munafikin, ada sekelompok orang-orang munafik. Minhum di antaranya ada yang bernama Wadi'ah bin Sabit, saudara Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf. Dan ada seorang dari Asja' yang merupakan Halif sekutu Bani Salimah, yang bernama Mughsyun bin Himyar. Yushiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berisyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berangkat menuju Tabuk. Yang satu berkata kepada, ada dua orang, yang satu berkata kepada yang lain, apakah kalian mengira bahasanya berperang memerangi Bani Asfar, yaitu Romawi, sebagaimana perangnya orang Arab sebagian mereka dengan sebagian yang lain? Dan berangkat perang Tabuk itu dalam rangka memenuhi tantangan orang-orang Romawi. Dan orang Romawi itu disebut dengan Bani Asfar karena kulit mereka kuning, karena kulit mereka yang bersih, kuning, bersih, mereka disebut Bani Asfar. Laka'an nabikum, wallahi demi Allah, kata dia, laka'an nabikum, seakan-akan menurut kami kalian itu hanyalah hubaran mukarranina fil hibal, kalian itu hanyalah ketika kalian masih kurang menghadapi orang-orang kafir, orang-orang Romawi, kalian itu adalah bagikan orang-orang yang diikat dengan tali. Artinya apa? Apa maksudnya? Cari mati. Bukan itu cuma cari mati. Perang kok sama Romawi. Gak tahu kok Romawi itu gak kayak apa. Ini gak kayak orang Arab sama orang Arab. Ini Badui sama Badui. Ini sama negara besar. Ini sama pasukan terlatih. Dengan persediaan yang super lengkap. Perang sama negara adidaya dan adikuasa di zaman itu. Ini kalian itu cuma kayak orang ditali dan disetorkan sama musuh. Alias apa? Kalian itu setor nyawa. Kalau kalian nekat perang memerangi Bani Asfar, memerangi Romawi, itu setor nyawa. Maju perang dalam keadaan dalam keadaan diikat dengan tali, setor nyawa. Demikian perkataan mereka, atau perkataan mereka-mereka ini, irjaban wa tarhiban li mu'minin, untuk melemahkan semangat kaum muslimin dan untuk nakut-nakuti orang-orang yang beriman. Maka berkata Mughsyun bin Himyar, wallahi demi Allah, lawa jatuh, sungguh aku berangan-angan, anni uqadi ala ayat riba ayat yudroba kulu rajilin minna mi'ata jalda. Demi Allah, aku berangan-angan seandainya aku diperkarakan, kemudian masing-masing dari kami dipukul sebanyak 100 kali cambukan. Wa inna natalafatu ayan zilfin al-Quran. Dan sesungguhnya kami berharap agar turun di tengah-tengah kami Al-Quran di maqalatikum hadihi, karena ucapan kalian tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang menurut setauku, Rasul berkata kepada Ammar bin Yasir, adrikil qauma, susullah mereka, fa innahum qad ihtaraku, karena sungguh mereka telah terbakar, telah celaka. Tanyakan pada mereka apa yang telah mereka katakan. Jika mereka mengingkari kalau mengatakan demikian dan demikian, maka katakanlah bahkan kalian telah berkata demikian dan demikian. Akhirnya pun Ammar berangkat mengejar mereka. Akhirnya Ammar pun mengatakan sebagaimana apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya mereka pun datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta maaf kepada Nabi. Maka Wadi'ah bin Sabit berkata pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duduk di atas lana untanya. Maka Wadi'ah ini mulai mengatakan sambil dia berpegangan dengan hukaiha. Huk itu adalah pangkal paha, yang di sana ada tulang pahanya. Kalau tadi dikatakan apa, tali, tadi versinya Ibnu Ishaq, orang ini berpegangan dengan paha unta. Ya Rasulullah, inama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami cuma pinjang-pinjang dan main-main. Faqala muhsiyun fi himyar, maka muhsiyun fi himyar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'ajabi ismi wa ismi, fa'ajabi ismi wa ismi abi. Allah alam apa maknanya. Namaku dan nama ayah. Fakana alladhi anahu, maka Muhsiyun bin Himyar inilah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, inna'fu an ta'ifatin minkum, jika ada sejumlah dari kalian yang kami maafkan. Maka yang dimaksud sebagian orang yang mengucapkan ucapan kafir tadi dimaafkan, itu yang dimaksudkan adalah Muhsi bin Hidya. Yang Allah maksudkan dalam ayatnya adalah Muhsi bin Hidya. Fasumiya Abdurrahman, oleh karena itu maka lalu dia diberi nama Abdurrahman. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terbunuh sebagai syahid dan tidak diketahui posisi jenazahnya. Maka dia terbunuh pada saat perang Yamamah. Bunuh pada saat perang Yamamah, yaitu perang untuk menumpas Musailamah al-Kadzab. Yaitu perang untuk menumpas Musailamah al-Kadzab, disebut peperangan Yamamah. Maka dia terbunuh pada saat perang Yamamah dan tidak dijumpai jejaknya. Di mana-mana jenazahnya dicari dan tidak ketemu. Ini Muhsi bin Himyar. Jadi Muhsi bin Himyar itu aslinya orang munafik. Demikian juga wadi abid sabit. Di sini disampaikan, dikatakan dia adalah orang munafik. Kemudian mengolok-olok tadi, namun olok-olokannya di sini versinya agak beda. Ya, kalian terjemah maju bunuh diri. Ini yang mengatakan siapa? Wadi'ah bin Sabit. Nah, perkataan Wadi'ah bin Sabit ini diingatkan oleh Mukhsi bin Himyah. Diingatkan oleh Mukhsi bin Himyah dengan dia katakan, sungguh aku berharap ani uqadi. Uqadi di sini mungkin maknanya aku laporkan atau aku perkarakan, aku meja hijaukan. Ya, sungguh aku berharap, berkeinginan untuk memperkarakan permasalahan ini sehingga masing-masing dari kita dicambuk 100 kali sebagai hukuman karena mengucapkan ucapan tersebut. Dan dia berkata kepada temannya, dan saya berharap turun Al-Quran yang membahas tentang masalahnya gara-gara omonganmu tersebut. Nah, ini perkataan Mukhsi bin Himyah. Dengan sebab perkataannya ini, maka apa? Allah maafkan dia. Inna'fu an ta'ifatim minkum, yang dimaksud adalah Mukhsi bin Himyah. Akhirnya datang wahyu menciptakan apa yang mereka katakan pada Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, susul mereka. Berarti apa? Mereka itu posisinya di mananya Nabi? Di depan. Susul mereka. Karena Nabi SAW jika safar, itu posisinya di belakang. Untuk nolong yang butuh ditolong, untuk yang nolong yang lemah. Nabi tidak di depan, namun di belakang. Siapa yang butuh bantuan, perlu pertolongan, butuh bantuan, nah ini Nabi di belakang. Karena Nabi mengatakan kepada Ammar bin Yasir, susul mereka. Tanyain mereka. Jika mereka mengaku mengucapkan-ucapkan tadi, ya sudah, jika tidak, maka bahkan kalian mengatakan demikian dan demikian. Akhirnya, orang tadi, Wadi'ah, mengajak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun sudah dalam posisi mau berangkat. Jadi dia mengatakan ini makunan al-khudu wa nal'ab, sambil pegangan di paha unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkataan ini Mukhsi, kok ada di ismi wa ismi Abu Ala apa maknanya? Maka dari penjelasan tadi, Ibnu Ishaq mengatakan bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Demikian juga tadi dikatakan oleh penulis sebelum menyampaikan riwayat Ibnu Jarir, bahasanya ini adalah terjadi berkaitan dengan orang-orang munafik. Namun nampaknya pendapat bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik itu adalah satu hal yang tidak benar, atau ada satu hal yang tidak disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, bagaimana di Fathul Majid, di bab barang siapa yang mengejek-ejek sesuatu yang ada di sana nama Allah, beliau mengatakan terkulisim jamiah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, sedangkan orang yang menafsirkan dengan mengatakan bahasanya mereka adalah kafir setelah beriman dengan lisan mereka, padahal mereka sejak awal adalah kafir dengan hati mereka karena mereka munafik. Maka ucapan ini adalah tidaklah benar, tidak bisa diterima. Karena iman dengan lisan berbarengan dengan kafir di dalam hati, yaitu orang munafik. Maka orang ini salah orang ya, bergandengan dengan kekafiran, maka tidaklah cocok. Kemudian dikatakan padanya, qad kafartum ba'da imanikum. Mereka tidak punya iman sejak awal. Jika kita katakan ini turun berkaitan dengan orang munafik, karena mereka tidak henti-henti kafir. Sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, mereka munafik dan munafik kafir. Setelah turun, setelah mereka mengucapkan kata-kata tersebut, ya mereka nambahi kekafirannya. Maka tidak tepat jika dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, karena mereka sejak dulu, sejak kemarin-kemarin sudah kafir. Orang munafik itu kemarin-kemarin sudah, sebelum ucapan-ucapan tersebut, sudah kafir. Dan jika yang dimaksudkan makna ayat adalah annakum azhartum kufra ba'da izharikum iman, kalian telah menampakkan kekafiran setelah dulu kalian menampakkan iman, maka apa? Maka mereka tidaklah menampakkan iman kepada orang, kecuali kepada orang-orang yang mereka tidaklah menampakkan keislaman mereka, kecuali ketika mereka bersama orang-orang khusus mereka, mereka tetap menampakkan kekafiran mereka. Dan lafaz ayat ini tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka adalah munafik sejak dulu. Maka berdasarkan perkataan Syekhul Islam Jamiyah yang dikutip di Fathul Majid yang tadi kita bacakan, maka ayat ini menunjukkan, atau keterangan beliau menunjukkan bahwasanya, mengisyaratkan beliau tidak setuju dengan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun dengan berkaitan dengan orang-orang munafik. Dan menurut ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik, lalu apa makna qad kafartum ba'da imanikum? Ada dua pemaknaan dari mereka. Yang pertama adalah kalian telah kafir dengan telah kafir dengan lisan kalian, telah nampak kafir dengan lisan kalian. Kalian telah kafir setelah kalian beriman dengan lisan kalian. Kalian telah benar-benar kafir setelah kalian beriman dengan lisan. Maka imannya orang munafik cuma iman lisan. Maka kalian telah kafir setelah kalian dulu beriman cuma dengan lisan kalian. Kemudian penjelasan yang kedua, menurut yang memaknai turun untuk orang-orang munafik, maka makna ayat qad kafartum ba'da imanikum artinya adalah kalian telah menampakkan kekafiran setelah dulunya kalian menampakkan iman. Ini dua penjelasan yang diajukan oleh ulama yang mengatakan sababun nuzulnya adalah orang-orang munafik. Yang pertama adalah kalian telah kafir setelah dulu kalian beriman dengan lisan kalian. Kemudian yang kedua, kalian telah menampakkan kekafiran setelah dulu kalian menampakkan keislaman. Ini dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya sababun nuzulnya adalah orang-orang munafik. Namun dua makna tadi dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dalam riwayat Ibnu Jarir kita lihat tidak ada penegasan kalau itu orang munafik. Cuma dikatakan annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seorang yang berkata pada saat perang Tabuk. Tidak ada penegasan orang munafik. Penegasan orang munafik itu ada di riwayatnya Ibnu Ishaq. Jama'atun minal munafikin. Dan kata Syaikhul Islam, lafaz ayat, teks ayat tidak mendukung kalau itu untuk orang munafik. Karena ayat mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Nah, karena itu yang tepat berarti ayat itu turun kepada orang yang punya iman. Sebagaimana Allah katakan ba'da imanikum. Sebelum mengucapkan kata-kata ini dia punya iman. Dan dengan ucapannya ini batalah imannya. Dan Allah katakan qad kafartum. Kemudian Syaikhul Islam Tamiya mengatakan faqad akhbara, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa mereka telah kafir setelah mereka dulunya beriman. Padahal mereka mengatakan kami cuma mengucapkan ucapan kekafiran ini tanpa ada tanpa meyakini kandungannya. Kami cuma ngobrol-ngobrol dan main-main. Dan Allah jelaskan bahasanya mengejek ayat-ayat Allah adalah sebuah kekafiran yang batalkan iman. Dan hal ini tidaklah dilakukan kecuali orang yang lapang dadanya untuk mengucapkan kata-kata semacam ini. Seandainya ada iman di dalam hatinya, tentu imannya tersebut akan mencegahnya untuk mengucapkan kalimat semacam ini. Karena Al-Quran menjelaskan bahwasanya iman di dalam hati itu memiliki konsekuensi berupa amal badan, amal yang nampak yaitu amal badan, dan amal badan yang dimiliki oleh seseorang itu bihasabihi berbanding lurus dengan iman yang ada di dalam hatinya. Semakin tinggi iman di dalam hatinya, amal badannya semakin baik. Dalil yang menunjukkan kalau iman hati mengharuskan amal nampak yaitu amal badan, beliau berdalil dengan surat An-Nur. Dan mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan Rasul dan kami taat. Kemudian sekelompok dari mereka membelakangi atau berpaling setelah itu, dan Allah katakan wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang yang beriman. Kenapa mereka dikatakan tidak beriman? Sumaya tawalla, karena mereka berpaling. Apa itu berpaling? Ada muta'ah, tidak mau taat, artinya tidak ada ya, amal zahir. Maka Allah katakan wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dan jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Rasulnya memberikan keputusan di antara permasalahan mereka, idza farikum minhum mu'ridun, tiba-tiba sekelompok dari mereka adalah orang-orang yang berpaling, tidak mau taat. Wa iyyakum lahumul haqqu, namun jika keputusan Rasul itu lahumul haqqu, menguntungkan mereka, ya'tu ilaihi muzainin, maka mereka itu akan datang kepada Rasul dengan penuh ketundukan, karena hukumnya menguntungkan mereka. Ini ayat ini jadikan dalil oleh penulis ketika kita bahas tentang masalah al-hukmu bi ghair ma anzalallah, bahwasanya orang tidak boleh menyerukan, mengajak manusia untuk menerapkan aturan-aturan Allah, namun karena apa? Manfaat. Karena manfaat ini memberikan rasa aman, ini mewujudkan keadilan, tidak boleh demikian. Hendaknya apa? Karena iman. Karena orang itu taat karena manfaat, itulah ibadahnya orang-orang munafik. Itulah taatnya orang-orang munafik. yang Allah katakan dalam ayat ini, wa iyyakum lahumul haqqu yaitu ilaika musta'inin. Jika ternyata hukum yang kau tetapkan itu menguntungkan, menguntungkan mereka, manfaat bagi mereka, maka mereka datang dengan penuh ketundukan. Maka ketaatannya orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah taat karena manfaat dan mendapatkan keuntungan dari aturan-aturan Allah. Maka inilah tipe taat, ketaatan orang-orang munafik. Maka jika orang itu taat, rajin sholat, ya, kenapa? Karena sholat itu menyehatkan badan. Kenapa rajin puasa? Oh, karena itu menyehatkan tubuh, ngirit, atau karena yang lain, karena manfaat. Maka orang ini taat bukan karena menghambakan diri kepada Allah, taat karena manfaat. Dan ini adalah taat tipenya orang munafik. Sedangkan taat yang benar dan taat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan hamba. Ketaatan seorang hamba, bukan ketaatan orang yang cari manfaat. Oleh karena itu, kurang tepat jika seorang itu mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum muslimin. Namun yang ditekankan adalah manfaat dari satu ketaatan. Manfaat berjilbab. Oh, manfaatnya enggak kepanasan. Maka jika orang kok berjilbab, kenapa? Oh, itu kulitnya enggak iteng karena kena matahari. Dan kalau orang berjilbab karena manfaat semacam itu, itu yang jadi motivasi pokoknya, maka ini ketaatan munafik. Maka keliru ketika seorang itu mendakwahkan ajaran Islam namun yang ditekankan adalah masalah hikmah dan manfaat. Itulah yang dinomorsatukan, sehingga orang yang didakwai itu menjadi tergerak untuk melakukan amal ini. Kenapa? Karena manfaat. Nomor satu, karena manfaat yang dia dapatkan berdasarkan pengajian yang telah dia dengar. Bukan karena taat, bukan karena saya adalah hamba Allah, ini aturan Allah, saya punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Wa iyyakum lahumul haqqu yaitu ilaika yaitu ilaihi muta'inin. Hati kulubihim maradun, apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Amir tabu, ataukah mereka ragu-ragu? Am yakhafu, ataukah mereka khawatir? Ayahifallahu alaihim, kalau Allah akan kalau Allah dan Rasulnya curang dengan mereka. Barulaika humul zalimun, bahkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka orang yang tidak mau diberi hukum oleh Allah dan Rasulnya kecuali jika menguntungkan, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu hati mereka sakit, ya, sakit karena nifak atau ragu-ragu, dan ini juga membatalkan Islam. Apakah mereka punya kekhawatiran kalau hukum Allah dan Rasulnya itu adalah hukum yang curang dan tidak adil? Yahifa artinya tidak adil, curang. Berarti kalau tidak adil itu zalim. Maka Allah katakan bal ulaika humuz zalimun, bukan Allah dan Rasulnya yang zalim, bahkan mereka lah orang-orang yang zalim. Maka inilah cara ibadahnya orang munafik. Bagaimana orang yang beriman? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ucapan orang beriman jika diajak pada hukum Allah dan Rasulnya, pada Allah dan Rasulnya supaya diputuskan hukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya adalah mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka kalau orang munafik ada hukum dari Allah dan Rasulnya, dilihat untungkan atau tidak. enggak untungkan berpaling, untungkan jadi yang depan sendiri. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang yang beriman apapun keputusan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Karena mereka taat bukan karena manfaat, mereka taat karena ingin jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat di atas, kata Syekhul Islam, Allah meniadakan iman dari orang yang berpaling, yaitu tidak mau taat kepada Rasul. Tadi ayat awal, "Tsumma yatawallu fariqum minhum mim ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Allah katakan tidak beriman orang yang berpaling. Berpaling itu apa? Tidak mau taat kepada Rasul. Maka ayat di atas dalil bahasanya iman, yang benar-benar iman itu konsekuensinya ada amal, ada amal zahir. Oleh karena itu Ahlussunnah mengatakan bahasanya iman adalah qaulun wa amal, bukan hanya ucapan, namun harus ada amal. Dan iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal badan. Harus ada amal badan. Kalau tidak ada amal badan, tidak ada iman. Dan Allah menegaskan tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amal badan, orang yang tidak mau taat pada Rasul. Kemudian Allah ceritakan bahasanya orang-orang beriman jika diajak pada Allah dan Rasulnya, supaya Rasul itu memutuskan hukum di antara mereka, maka mereka mendengar dan taat. Lihat, orang yang benar-benar beriman taat terhadap aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada amal badannya. Maka Allah jelaskan bahasanya hal ini, yaitu amal zahir, amal badan adalah konsekuensi iman. Atau mendengar dan taat terhadap aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah konsekuensi iman. Sekian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wabi dan dengan keterangan di atas, maka diketahuilah kekafiran orang yang melecehkan syariat Islam dan mengatakan bahasanya syariat Islam tidaklah layak untuk diterapkan li hadzal waqti di zaman ini, al hadir zaman sekarang ini. Atau orang yang mengatakan, maka contoh ucapan kafir yang lain adalah orang yang mengatakan bahasanya hukuman hudud syariah, ya, hukuman had, potong tangan untuk pencuri, rajam untuk pezina muston, ya, hukuman yang ada dalam Islam itu adalah hukuman yang keras, wal wahsyiyah, dan hukuman yang wahsyi itu artinya liar, tapi di sini maksudnya primitif. Ini adalah hukum primitif, hukum yang liar. Demikian juga termasuk ucapan kafir orang yang mengatakan bahasanya ajaran Islam itu menzalimi hak-hak perempuan, dan perkataan-perkataan kekafiran dan penyimpangan yang lainnya. Nas'alullah afiyah wa salamah. Maka kita berdoa mohon Allah Subhanahu wa ta'ala agar terbebas dari hal semacam itu. Kemudian poin berikutnya adalah umurun yaf'aluha ba'duna. Beberapa perkara yang dilakukan oleh sebagian orang, dan perkara tersebut adalah termasuk syirik akbar atau sarana menuju syirik besar, termasuk syirik besar yang membatalkan Islam atau sarana menuju batalnya Islam. Ada beberapa hal yang mutaraddidah, yang kok bolak-balik ya, mana aslinya bolak-balik, yang mungkin ini mungkin itu, artinya mungkin syirik besar dan mungkin syirik kecil, tergantung keadaan hati pelakunya, dan tergantung bentuk perkataan dan perbuatan yang muncul darinya. Nah, perkara-perkara ini terjumus, sebagian orang terjumus di dalamnya. Maka perkara tadi itu bertolak belakang dengan akidah yang benar atau mengkeruhkan jernihnya akidah yang benar. Dan perkara-perkara tersebut telah dipraktekkan ala mustawa'am, dipraktekkan di mana-mana oleh banyak orang. Dan tersebut di dalamnya sebagian orang-orang awam karena terpengaruh dengan para pembohong wal muftalin dan para tukang hilah, para penipu wal musyawadin dan para penipu juga. Itu maksudnya apa? Dukun, dajjalin, muhtalin, musyawadin. Nah, itu maksudnya dukun. Terpengaruh dengan sebagian orang awam itu turut melakukannya pakai jimat. Kenapa? Terpengaruh atau mengkasi dukun. Ini hebat, ini gini gini gini loh. Bahkan dukunnya iklan. Ini ampuh, ini gini. Maka terpengaruh dengan iklan para pembohong, yaitu dukun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahayanya perbuatan-perbuatan tersebut. Di antaranya adalah memakai gelang, memakai tali atau semacamnya dengan tujuan untuk menghilangkan bala. Artinya ini sudah terjadi, untuk menyembuhkan atau untuk mencegah, artinya belum terjadi. Kalau di tempat kita atau di sebagian masyarakat itu, bayi itu dikasih dikasih apa? Benang. Apa warnanya? Hitam. Nah, bayi itu kasih benang warnanya hitam. Itu jimat. Ya, bentuknya benang. Hal ini adalah di antara perilaku jahiliyah. Apa hukumnya? Kalau bayi ya enggak ada hukumnya. Nah, nanti enggak tahu apa-apa. Ya, orang tuanya itu yang ada hukumnya. Maka perbuatannya adalah syirik asghar. Namun bisa naik menjadi syirik besar tergantung kondisi hati orang yang memakainya, yaitu i'tiqad yang ada di dalam hatinya. Maka jika dia punya i'tiqad ini sekedar apa? Sarana. Sekedar sarana. Benang hitam untuk bayi ini sekedar sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang mencegah penyakit adalah Allah. Semuanya datang dari Allah. Maka ini syirik, syirik kecil yang belum membatalkan Islam. Ini syirik dalam ittikhadul asbab. Ini syirik dalam masalah mengambil sebab. Karena siapa yang mengambil sebab dan memakai sebab dan meyakini sebab, segala sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab secara syar'i ataupun secara kauni, secara hukum kausalitas, secara hukum Allah yang Allah letakkan di bumi ini, maka dia telah melakukan syirik kecil. Akan tetapi jika dia berkeyakinan bahasanya benang itulah ya punya keselamatan, itulah yang menyelamatkan, itulah yang menyembuhkan, itulah yang mencegah penyakit, maka ini syirik besar yang membatalkan iman. Jadi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang ada di tangannya ada gelang dari kuningan. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahasanya dia itu adalah Imran bin Husain itu sendiri. Maka Nabi berkata kepadanya, apa ini? Maka dia mengatakan, minal wahina, ini adalah obat penyakit. Wahina bisa dimaknai ini adalah obat kelemahan atau obat sejenis penyakit, penyakit di lengan. Maka Nabi mengatakan, copotlah, lepaslah jimatmu tersebut. Maksudnya jimatmu tersebut tidaklah menambahi kecuali kelemahan, hanya akan semakin memperlemah dirimu. Dan Nabi mengatakan, fa inna kalau mita wahwa wahi alaika, maaflah ta'abadan. Seandainya engkau mati dan jimat itu masih kamu pakai, maka engkau tidak akan untung selamanya. Lihatkan Imam Ahmad, kata penulis, sahatnya la ba'sa bihi, tidak mengapa untuk jadikan hujah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban Al-Hakim dan disetujui oleh Zahab, namun didhaifkan oleh Al-Albani. Maka di sini dikuatkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh sebagian ulama. Karena ala kulihal isinya benar. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa bolehkah kita mengatakan hamba adalah hambamu yang fakir, yang membutuhkan untuk mendekatkan diri di hadapan Allah? Jawabnya boleh. Jika mengkopi sebuah hukum yang haram, kamu kopi sebuah bacaan hukum yang haram, bagaimanakah hukum usaha fotokopi? Ya kok, usaha fotokopi tergantung apa yang difotokopi. Ya. Tergantung apa yang difotokopi. Apakah fotokopinya adalah pembacaan terhadap hak cipta, ya, terhadap hak tulis, tulis menulis yang dimiliki oleh sebagian orang dan dia tidak rela jika dia, haknya diambil tanpa persetujuan darinya. Jadi kalau untuk mengfotokopi seperti itu, ya maka tidak boleh. Ya, jika untuk fotokopi yang dibebaskan oleh penulisnya, semacam buku-bukunya Syekh Muhammad Faisal Utsaimin, bukunya Syekh Muhammad Jamil Zainu dan yang lainnya, ya, yang mengatakan ini adalah hak setiap muslim, terserah mau dikopi sebanyak-banyaknya silakan, ya maka silakan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Maka ini tergantung apa yang dikopi. Yang dikopi apa? Satu hal yang dibolehkan ataukah hal yang tidak dibolehkan? Tidak ada yang lain, demikian yang kita bahas. Sallallahu alaihi wa sallam.